أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan diri kita dengan segala syariat yang telah diturunkan kepada Rasulullah, menjadikan kita insyaallah tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rezeki untuk merenungkan sejenak dalam acara penyejuk keimanan di Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Kali ini insyaallah saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara mereka. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang sangat besar. Di sini Allah menjelaskan kepada kita sambil menenangkan hati kaum muslimin dan muslimat atau mukmin dan mukminat, yang mana pada intinya tidak ada gunanya kita berkata-kata atau menyampaikan pesan satu sama lainnya kalaulah itu tidak didasari oleh kebaikan, kalaulah itu tidak didasari oleh mencari mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus melakukan segala kebaikan, yaitu berupa ketika Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, bersedekahlah kita. Ketika kita untuk dianjurkan untuk berbuat baik, berbuat baiklah kita. Ketika kita pada posisi satu tempat perlu perbaikan antara satu sama lain, maka kita adakanlah perbaikan tersebut atau kedamaian tersebut. Karena itu Allah akan memberikan kepada kita semuanya adalah sebuah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala orang kalau sudah banyak berbisik, artinya cerita kesana kemari, mereka itu akan merasa berat sekali. Berat sekali, seakan-akan tidak mau mereka melakukannya. Sehingga timbullah pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu telah membuat peraturan, katanya. Sekarang kami ingin tahu apa yang akan kami peroleh sebagai imbalan bila kami mentaati peraturan tersebut. Rasulullah sangat tegas menjawabnya. Kamu berhak menetap di surga. Tapi coba kita tanyakan kepada selain yang bukan Rasulullah yang menyuruh ataupun Allah yang menyuruh. Mesti suatu peraturan itu adalah bisa untuk kepentingan masyarakat umum dan kebanyakan untuk kepentingan pribadi apabila seseorang itu mengeluarkan peraturannya itu sendiri. Tapi kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan, sebetulnya itu adalah untuk kepentingan kita semua. Karena ada tersirat artinya di sini, kalau kita berbuat kebaikan maka kita akan bisa membuat perdamaian antara satu sama lainnya. Sebagaimana yang dianjurkan, ditegaskan oleh Rasulullah supaya kita ini selalu berbuat baik, Rasulullah mengatakan, bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin. Iya. Artinya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan sebagian kecil dari sedekah itu adalah ketika kita berjumpa atau kamu berjumpa dengan saudaramu dan wajahmu itu tersenyum dan berseri, itu adalah merupakan sedekah. Iya. Disitulah Islam selalu menjunjung tinggi segala kebaikan, walaupun sekecil apapun, insya Allah Allah akan memberikan pahala di sisinya. Bagaimana? Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Jadi kalau kita melihat iman itu ada 73 syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imanatul azza anil tariq. Puncak dari iman yang 73 itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling sederhana itu adalah imatatul azza anil tariq, membuang duri dari jalan. Apa maknanya ini? Maknanya bahwa agama itu bukan sekedar hubungan manusia dengan Tuhan semata, tapi hubungan sesama. Ini mengisyaratkan bagaimana umat Islam itu concern, begitu memperhatikan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Di sini disebutkan amaro bisodakotin au ma'arufin. Ini juga mengajak kita untuk berbuat ma'ruf, bukan saja hubungan dengan manusia, alam semesta juga. Mengadakan perdamaian di antara manusia. Tapi berbuat ma'ruf itu banyak sekali. Membuang duri di jalan. Ini bahasa kerennya, bahasa sekarang itu apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalaulah semua bangsa Indonesia, semua umat Islam membuang sampah pada tempatnya, saya rasa banyak pekerjaan yang sudah bisa diselesaikan. Tetapi karena tidak memperhatikan dan merasa sudah cukuplah sholat di masjid, habis itu biarlah masjid itu kotor. Saya rasa tidak. Bahkan kita pernah menemukan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, mana ibu-ibu yang menyapu masjid ini? Sudah meninggal ya Rasulullah. Iya, kok saya nggak tahu mana kuburannya? Biar saya sholat di situ. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini bukti bagaimana penghormatannya terhadap penyapu masjid. Jadi tidak ada kerja yang hina. Anda membersihkan itu termasuk ma'ruf. Buang sampah, menyapu, kita sangka remeh. Tetapi Nabi Muhammad sangat respect terhadap semua kebajikan. Seperti kata Ustaz Fajrul tadi apa? Senyum. Ah, ini terkait ayat yang kita kaji ini 114 dari surah An-Nisa ini dengan kisah yang lalu, bahwa banyak bisik-bisik yang menyesatkan. Maka disebut tidak ada kebaikan kebanyakan bisik-bisik mereka. Kenapa? Karena tidak ada iman. Timbul pertanyaan juga, kenapa kita memperbuat baik? Karena kita memiliki iman. Apakah iman itu menyusahkan atau menguntungkan, Ustaz Fajrul? Iya. Memang kalau kita ditanya iman itu menyusahkan atau menguntungkan, tergantung orangnya sekarang nih, Ustaz. Maksudnya kalau orang yang beriman, orang yang meyakini apa perintah Allah itu, semuanya itu baik. Baik. Begitu. Jadi beriman itu sebetulnya menguntungkan dirinya. Iya. Adapun orang yang tidak beriman, sebetulnya tidak rugi Allah itu, dan tidak kurang sifatnya dari sedikit pun dari yang 99 itu, kira-kira gitu. Iya, jadi kita menemukan di dunia ini, Pak Ustaz, banyak sekali apa penebangan hutan secara liar, terus birokrasi yang seharusnya ditanggapi secara serius tapi dibuat main-main, pertandingan bola yang main-main dibuat jadi serius, begitu kan. Ini kan sumber masalah malapetakanya itu tidak ada iman. Makanya di apakah dalam Al-Quran ini la khaira fi katsirin min najwahum. Artinya apapun yang mereka kerjakan itu tidak bermanfaat kecuali dimulai dengan sedekah. Kenapa di Allah perintahkan dengan sedekah duluan? Mestinya ada rahasianya, kira-kira begitu. Makanya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahwanya sedekah itu dapat membersihkan jiwa kita yang lagi kotor. Kalau sudah jiwa kita itu bersih, maka kita untuk melanjutkan selanjutnya ma'ruf, pekerjaan ma'ruf selanjutnya ini sangat mudah sekali. Seperti yang digambarkan oleh Ustaz Arifin tadi, bagaimana Rasulullah SAW menghormati orang yang menyapu masjid atau yang membersihkan. Iya. Bukan dilihat dari pekerjaannya itu, tapi nilainya di sisi Allah yang Allah lihat di situ. Jadi kalau seorang itu tidak mau bersedekah, ini mustahil untuk mengerjakan ma'ruf, Ustaz. Iya, benar sekali. Jadi cerita tentang sedekah ini, ditanya, wahai Ustaz, saya ini penghuni cinta dunia atau cinta akhirat? Nah, apa tandanya? Kata Ustaz, tuh saya tahu tandanya. Iya. Kamu ini pencinta dunia atau pencinta akhirat? Iya. Kalau datang dua orang, satu minta sedekah, satu beri parsel, mana yang kamu sambut dengan hangat? Katanya. Jelas kalau zaman sekarang ini parsel, Ustaz. Parsel berarti cinta dunia. Nah ini katanya. Tapi kalau dia cinta akhirat, dia akan senang dengan orang yang minta-minta. Karena apa? Karena ini delivery service yang mengantar amal ibadah kita tanpa dipungut biaya. Kalau kita ngirim parsel ke Jawa misalnya, pakai modal, pakai biaya. Ini pengemis ini adalah perpanjangan dari tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan menitipkan barang kita di akhirat nanti. Kita suntuk lihat dia. Padahal sebenarnya dia ini delivery service. Makanya kata Ustadz tadi ini, kalau kamu memang penghuni akhirat, kamu akan senang dengan ini. Karena apa? Karena dia yakin. Sedekah. Maka kata sedekah itu, Ustaz Fajrul, sangat terkait dengan sedekah. Sedekah itu akhirnya mempercayai. Sodakta, kamu benar. Saya mempercayaimu. Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dia sangat mempercayai. Orang yang berani bersedekah karena dia percaya akan akhirat. Kalau nggak berani dia bersedekah, berarti dia tidak percaya dengan akhirat. Terus ada lagi, Ustaz, indikasinya Rasulullah mengajarkan Abu Ayyub. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam atau waqala Nabi, Nabi berkata kepada Abi Ayyub, ala adulluka ala sadaqah, gitu. Apakah ingin saya tunjukkan kepadamu apa itu sedekah? Sedekah yang mana yuhibbullah wa rasuluhu, yang mana Allah dan Rasulnya sangat mencintai. Apa itu? Tuslih bainan nas idza tafasadu. Adakanlah perbaikan di antara manusia apabila mereka itu sudah tidak baik lagi, merusak gitu. Wa taqarrab bainahum, dan dekatkanlah di antara mereka idza taba'adu. Apa mereka itu saling berjauhan. Artinya SKT. Atau enggak mau silaturahmi lagi. Itulah arti sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Ayyub. Artinya sedekah banyak jalan. Banyak jalan. Yang enggak bisa pakai duit, pakai usaha, pakai mulut. Yeah. Orang yang bertengkar dirujukkan, bukan yang baik tambah diadu domba sebelum berantem. Nah, yang enggak punya tenaga, yang punya tenaga otot dengan menyapu tadi, Ustaz Fajrul. Yeah. Nah, yang melihat barang tidak bagus menyingkirkannya. Itu kan semua bentuk-bentuk dari sedekah. Terus jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik di dunia ini, Ustaz Fajrul. Bahkan dalam satu hadis Abi Hurairah mengatakan barang siapa katanya memperbaiki antara dua itu, istaujaba thawabas syahid. Allah. Berhak dia untuk menerima pahala syahid. Iya. Begitulah. Karena memang tingginya perbuatan permusuhan antar manusia ini unik ini, Ustaz Fajrul, ya. Sekarang bersahabat mungkin 5 menit kemudian bisa bermusuhan, iya, ya. Iya, bisa jadi. Dan sudah bertahun-tahun bermusuhan, tiba-tiba bisa bersahabat. Bisa bersahabat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang perekat umat. Iya. Bukan merenggangkan umat. Itulah dia islahum bainan nas. Iya. Memang begitulah pengajian untuk hari ini, yang mana di dalam hadis-hadis Rasulullah sangat menjunjung tinggi bagi siapa yang ingin mengadakan perbaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan berhak dia menerima pahala sebagai orang mana mati syahid di dalam peperangan atau di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat meningkatkan dan menyejukkan keimanan kita yang lebih mendalam. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.